قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala membawakan ayat ini untuk mendalili pernyataan beliau bahwa orang-orang musyrikin di zaman sekarang ini lebih parah keadaannya ketimbang musyrikin di zaman dahulu kala. Karena di zaman dahulu kala musyrikin mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka dalam kondisi lapang, ketika mereka dalam kondisi sempit, susah, maka mereka pun mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya Allah yang mereka panggil. Sementara orang-orang musyrikin di zaman sekarang ini dalam kondisi senang, susah, mereka senantiasa mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dibawakan oleh beliau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza massakumud durru fil bahri." Kalau kalian wahai kaum musyrikin ditimpa musibah di tengah lautan, dihempas oleh badai dan topan di tengah lautan, "Dalla man tad'una illa iyyah." Kalian tidak memanggil, tidak berdoa, tidak menyeru kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Falamma najjakum ilal barri, maka ketika Allah menyelamatkan kalian ke daratan, a'ratum, kalian pun berpaling, kembali mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa kanal insanu kafura, dan manusia itu betapa kufurnya. Faqad dzakara Allahu 'anil kuffari annahum idza massahumud durru tarakus sadata wal masyayikha falam yad'u ahadan minhum. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini dan ayat yang lain yang serupa dengan ini, annahum idza massahumud durru, bahwa mereka orang-orang musyrikin di zaman dahulu kala ketika ditimpa musibah, baik, kondisi mencekam, mengkhawatirkan, tarakussadata wal masyayikha, mereka tinggalkan as-sadata, yakni orang-orang yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. As-sadah mereka sebutkan ini pemimpin, masyayikh yang telah mati, telah meninggal dunia. Barakallahu fikum. Yang mereka sembah-sembah ketika mereka di daratan, tarakus sadat wal masyaih falam yad'u ahadam minhum, tidak satupun yang diseru, dipanggil, dimintai doa dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah sebelumnya. Walam yastagifu bihi, mereka tidak minta tolong ke Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bal yukhlisuna lillahi wahdahu la syarika, bahkan mereka mengikhlaskan hanya untuk Allah doa semata, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya di kondisi itu. Wa yastaghifuna bihi wahdahu, mereka minta pertolongan supaya mereka diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Fa idza ja'a ar-rahau asyraku, giliran ketika mereka telah berada di posisi aman, nyaman, asyraku, mereka kembali mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika mereka diombang-ambingkan oleh topan, mereka seru, mereka panggil, mereka istighatsah hanya kepada Allah. Nanti setelah mereka sampai ke darat selamat, balik mereka melakukan kesyirikan. Itu musyrikin dahulu kala. Wa anta taral musyrikin min ahli zamanina, dan kau dapati musyrikin di zaman kita ini. Wala'alla ba'dahum yadda'i annahu min ahli al-'ilmi, dan boleh jadi sebagian di antara mereka ngaku bahwa mereka memiliki ilmu, ulama. Wa fihi zuhrun wajtihadun wajtihaduhu wajtihadun wa ibadah, dan boleh jadi dalam kehidupannya dia berlaku zuhud, ijtihad dalam beribadah. Idza massahu ad-durru qama yastaghiitsu ghairillah. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka minta pertolongan bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Misal ma'ruf seperti Syekh Ma'ruf atau Abdul Qadir Jailani dan yang lainnya, atau ajalli min haula, atau boleh jadi lebih mulia dari Abdul Qadir Jailani yang mereka seru, seperti Zaid ibn Khattab, Abu Zubair, wa ajallu min haula, dan bahkan lebih mulia dari mereka ini seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fallahul musta'an. Mereka seru ini kalau bukan Abdul Qadir Jailani, Taib Yazid ibn Khattab, Zubair bin Awam, bahkan mereka menyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, agisna." Baik. Antum terkadang dengar nyanyian-nyanyian ini, barakallahu fikum, di mobil-mobil. Allah Allah agisna ya Rasulullah. Agisna ya Rasulullah. Minta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Istighatsah adalah ibadah. Baik. Hanya kepada Allah boleh Anda istighatsah. Baik, Allahumma agisna, ini yang Anda harus ucapkan. Bukan agisna ya Rasulullah. Ini sangat berbahaya barakallahu fikum. Terkadang dinyanyikan oleh orang-orang tanpa mereka paham. Atau boleh jadi mereka meyakini memang bolehnya istighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighatsah kepada para wali. Meminta keselamatan, minta rezeki, minta ketenangan jiwa, minta keharmonisan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syirkum billahi subhanahu wa taala. وعدهم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة. Dan lebih mengerikan dari ini, أعظم من ذلك, ini kan kesyirikan. Taruhlah yang mereka seru ini adalah orang-orang saleh, tetap haram hukumnya. Lebih parah dari ini justru yang mereka seru adalah orang-orang yang zalim, tagut, kafara, orang kafir bahkan. Wal maradah, orang yang menyimpang jauh dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya Syamsan, wa Idris, wa yuqal lahu al Ashqar, wa Yusuf, wa amsalihim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. La haula wa la quwwata illa billah. Walhamdulillahi awalan wa akhiran wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah. Kuburan-kuburan mereka dibangun megah, mewah. Dan orang-orang yang kesana memang rukuk sujud. Barakallahu fikum. Apalagi orang-orang Syiah dengan imam-imamnya mereka. Betul-betul mereka bangun kuburannya, rukuk sujud memang di sana. Bahkan bukan hanya kepada orang yang sudah mati, ini orang yang masih hidup rukuk sujud mereka terhadapnya. Wa adau min tibuk. Asyar ma'rufun huwa ma'ruf al-Karhi min al-awliya wal ma'rufina fil Iraq. Ma'ruf yang dimaksud dengan ma'ruf di sini, mithlu ma'ruf. Ma'ruf adalah nama orang. Ma'ruf al-Karhi min al-awliya'i wal ma'rufina fil Iraq. Termasuk dari kalangan wali yang dikenali oleh orang-orang di Iraq. Ya'buduhul kuburiyun, yang disembah oleh para penyembah kubur. Abdul Qadir Jailani, imamun a'immatil Hanabilah al-Qudama. Abdul Qadir Jailani adalah imam dari kalangan a'immah Hanabilah, pengikut Hambali, Al-Qudama yang dahulu kala. Fahuwa imamun jalil, Beliau adalah imam yang mulia, lakin lama mata i'taqadu annahu yanfa'u wa yadur. Akan tetapi ketika Abdul Qadir Jailani mati, dibuatlah cerita macam-macam. Mereka pun meyakininya bahwa Abdul Qadir Jailani bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan. Fabanau ala qabrihi, maka mereka membangun kuburannya. Wa sufiyatu takhaduhu imaman lil mutasawwifah. Jadi orang sufi, mereka menjadikan imam Abdul Qadir Jailani sebagai imamnya mereka. Wahum ashabu tariqatin yusamunahum al-qadiriyah. Dan mereka ini orang-orang yang membuat tarekat. Mereka menamai tarekat mereka dengan tarekat Al-Qadiriyah. Yani imam pengut Abdul Qadir Jailani Al-Qadiriyah. Wahuwa bari'um minhum rahimahullah. Sementara beliau tidak pernah mengajarkan tarekat itu. Baik, beliau berlepas diri dari berbagai macam yang dilakukan oleh orang-orang terhadapnya. Bahwa ma'rufin bisfalah wal istiqamati wal ilmi wa tuqa. Abdul Qadir Jailani terkenal dengan kesolehan, istiqamah, ilmu dan ketakwaan. Kana min akabir ashabi madhabil imami Ahmad. Beliau termasuk pembesar tokoh madhab al-imamu Ahmad. Walahu fihi mu'allaf ma'ruf ismuhu al-ghunyah. Dan beliau memiliki karya tulis yang ma'ruf dengan al-ghunyah. Sekarang Abdul Qadir Jailani yang disembah-sembah oleh orang. Barakallahu bikum. Yang diseru. Ketika mereka dalam kesulitan, mereka mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani. Bahkan ada wirid-wirid yang mereka senantiasa lakukan. Menyebut Abdul Qadir Jailani sekian ribu kali. Ya Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani. Mereka panggil, mereka seru. Barakallahu bikum. Ini orang-orangnya. Ma'ruf, barakallahu. Aulia, tapi mereka menyembahnya. Kuburiyun menyembah ma'ruf. Orang-orang saleh ini berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya, yang menyerunya. Kemudian yang ketiga, Zaid ibn al-Khattab. Siapa ini? Sahabiyun jalil. Zaid ibn al-Khattab. Wahuwa ahu Umar ibn al-Khattab. Saudaranya Umar ibn al-Khattab. Radiyallahu ta'ala anhumah. Wa kutila bil yamama wa kubbira fiha wa kana alihi kubbah. Beliau meninggal di Yamama dan dikuburkan di sana. Dan dibangun kuburannya oleh orang-orang. Falamma ja'a Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala hadama hadil kubbah walam takum ilal an. Falamma ja'a Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, maka ketika datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau menghancurkan kuburan ini. Dan sampai sekarang tidak lagi berdiri. Walhamdulillah. Walam takumu insya'Allah. Dan tidak akan tegak lagi insya'Allah kuburannya. Taib. Wa Zubair ibn al-Awwam, hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Inna likulli nabiyyin hawari wa hawari Az-Zubair ibn al-Awwam. Setiap nabi ada pembelanya dan pembelaku adalah Az-Zubair ibn al-Awwam. Wa haula'il awliya was-sahabah, ya'buduhumul quburiyyun. Mereka ini, para wali ini, orang-orang soleh ini, bahkan sahabat ini yang tentunya tidak lagi dipertanyakan tentang kondisinya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yakni para sahabat. Ya'budhumul kuburiyun. Orang-orang penyembah kubur ini menyembahnya. Kenapa? Karena memiliki keyakinan yang menyimpang sebelumnya. Bahwa orang-orang soleh ini bisa mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan diri dari kemudaratan. Barakallahu fikum. Walakinnahum lam yaktafu bi ibadatin bal abadu tawaghit wal kafar. Bahkan tapi mereka, yakni para kuburiyin, tidaklah mencukupkan diri dengan orang saleh ini. Bahkan mereka menyembah tawaghit wal kafara wal maradah minas saharati wal kahana. Bahkan mereka menyembah orang-orang yang dianggap dan dicap oleh para ulama sebagai orang kafir. Orang-orang yang murtad, orang-orang yang tukang sihir dukun, wal ibahiyin wal hululiyin. Ibahiyin yakni kelompok yang mengatakan semua boleh. Barakallahu bikum. Semua boleh, tidak ada larangan. Ibahiyun wal hululiyin yang meyakini bahwa Allah ada di mana-mana, alladzina yaquluna man tarakal awamira wan nawahiya fa huwa muqarrib minallah. Yang mereka mengatakan man tarakal awamira wan nawahi fa huwa muqarrabun minallah wa laysa bihajatin li awami lil awamir wan nawahi. Ibahiyun, begini model keyakinannya. Siapa yang meninggalkan perintah dan larangan, tidak peduli, tidak ada, menurut mereka tidak ada perintah, tidak ada larangan, maka mereka itulah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa laysa bihajatin lil awamir wan nawahi. Mereka mengatakan, meyakini bahwa tidak butuh kita dengan perintah dan larangan. Wa innama hiya lil awami faqat. Perintah dan larangan itu untuk orang-orang awam. Amma huwa fawasan ilallahi wa la yahtaju ila syai. Adapun mereka, menurut mereka, mereka telah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tidak lagi butuh terhadap sesuatu. Wa Syamsan wa Idris wa Yusuf haula'i tawagit kanu fi Riyadh qabla zuhuri da'wati Syekh. Syamsan ini, Idris dan Yusuf ini, mereka adalah tawagit. Baik. Yang disembah oleh orang-orang yang dulunya ada di Riyadh sebelum munculnya Syekh Muhammad bin Wahhab. Falamma ja'a Syekhu wa qama bil jihad fi sabilillah wastawala al muslimun ala Riyadh azalu hadhihi al wasaniyat minha wa min ghairiha walhamdulillah. Setelah Syekh Muhammad bin Wahhab muncul barakallahu fiikum bersama dengan Muhammad bin Saud rahimahullahu taala, maka dua Muhammad ini kerjasama untuk menegakkan ketauhidan, memberantas kesyirikan. Barakallahu fikum. Kuburan-kuburan ini diratakan, tidak ada lagi. La haula wa illa billah. Ketika datang Syekh waqama bil jihad fi sabilillah, beliau jihad fi sabilillah, wastawala al muslimuna ala Riyadh, dan kaum muslimin menguasai Riyadh, azalu hadhihi al wathaniyat. Mereka pun menghilangkan semua ini, berhala-berhala ini dan yang lainnya dari kuburan-kuburan yang diagung-agungkan dan disembah. Wallahul musta'an. Ini barakallahu fikum yang beliau sampaikan, bahwa kondisi musyrikin di zaman sekarang lebih parah. Kalau mungkin di zaman dahulu mereka sembah orang-orang saleh, itu pun ketika dalam kondisi apa? Senang, lapang. Tapi dalam kondisi susah mereka kembali mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara musyrikin di zaman sekarang ini dalam kondisi susah senang tetap senantiasa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukannya cuma orang saleh yang mereka sembah, justru tagut yang mereka sembah. Barakallahu fiik. Orang yang mati dalam kondisi apa? Tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mereka anggap wali, yang tidak sholat, yang minum khamr, yang mereka semua menganggap semuanya sudah halal bagi dia, tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi larangan, semua boleh, tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada syikhlas. Bahkan mereka meyakini bahwa dirinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka telah bersatu dengan Allah, menyatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil diantara mereka mengatakan, wallahi ma fil jubbati illallah, tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga mereka mengatakan, stayf in kunta abdun fa huwa rabbun wa in kunta rabbun fa huwa abdun, ya laita syi'ri malil mu'abbad. Kalau engkau mengatakan ini hamba tapi ini juga Tuhan, kalau engkau katakan Tuhan ini juga hamba, karena dia meyakini bahwa dia telah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya siapa yang bakal disembah? La haula wa illa billah. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya untuk kita. Baik. Dan masih ada insyaallah berikutnya tentang masalah ini dari bentuk pertanyaan yang disalurkan ke Syekh Hafidhahullah Ta'ala. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.